MNC TV Roadshow. Udah ngantuk belum? Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya terlatih patah hati. Hadapi getirnya, terlatih disakiti. Bertepuk sebelah tangan, tinggal tanpa alasan. Sudah biasa. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Mari. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin sebelah tangan. Sudah biasa. Ditinggal tanpa alasan. Sudah biasa. Terluka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Yang masih betah nyanyi bareng, dimurahkan rezekinya, amin. Halo buat Grand Keepers di rumah. Rap lahir paling keras ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, Jabatran.